nama aku Sarla Martiza, asal aku dari Jombang, Jawa Timur. Aku mau dengar ya dukungan dari sahabat semua buat aku di bawah. Cinta dari dengan komen di bawah ya. Terima kasih.